dari para istri memberi pilihan kepada mereka, dan tentang firman Allah Ta'ala, dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi. Sebab turunnya bab fil ila'i wa'tizalin nisa wa takhyirihinna wa qawlihi ta'ala wa in tadhahara 'alaihi. Ya, itu tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita dapatkan pada bab-bab sebelumnya. Ila, istilah dalam dunia perceraian atau dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana ada talak, ada khulu', ada zihar. Di sini salah satunya adalah ila. Ila adalah bersumpah berpisah dengan istri. Ya. Bersumpah kepada Allah menyatakan berpisah dengan istri atau memisahkan diri daripada istri, i'tizalun nisa. Kemudian pembahasan di situ juga ada takhyirihinna, itu memberikan mereka pilihan seperti yang telah kita pelajari pada bab-bab sebelum ini. Nabi SAW memberikan pilihan kepada istri-istrinya. In kuntunna turidinallaha wa rasulahu waddarul akhirah, maka mereka tetap menjadi istri Nabi. Kalau mereka menginginkan Allah, Rasulnya, wa in kuntunna, jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka tetap sebagai istri. Tapi mereka, bila mana mereka menginginkan kehidupan dunia, kesenangan hidup di dunia, maka Nabi SAW menawarkan itu, tapi dengan konsekuensi bercerai. Ya nisa'an nabi in kuntunna turidin al-hayata dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Bila mana mereka menginginkan kesenangan dunia, ya, kehidupan dunia dan kesenangannya, maka marilah saya akan berikan itu, tetapi dengan bercerai agar mereka mendapatkan suami yang lain yang lebih banyak hartanya dari Nabi SAW. Nabi berpisah dengan istrinya dan bersumpah berpisah dengan istrinya, ini yang dimaksud dengan ila. Ya, yang maksud dengan ila. Pembahasan tentang ilahnya Nabi dengan istrinya inilah yang diceritakan oleh Umar dalam hadis yang sangat panjang, ya. Satu lembar lebih, satu lembar setengah atau hampir satu setengah lembar, ya, tiga halaman. Hadis nomor berapa? 3612. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathani Zuhair bin Harbin qala haddathana Umar bin Yunus al-Hanafi qala haddathana Ikrimah ibn Ammar an Simakin Abi Zumail qala haddathani Abdullah ibn Abbas qala haddathani Umar ibn al-Khattab. Ini sahabat meriwayatkan dari sahabat. Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Qala, kata Umar, lamma tazala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu, tatkala Nabi SAW memisahkan dirinya dengan istri-istrinya. Nabi SAW i'tizal. I'tizal itu artinya berpisah, menyendiri dan tidak bersama istri-istrinya. Tatkala Nabi SAW melakukan i'tizal untuk istri-istrinya, yaitu memisahkan diri dengan istrinya, pisah ranjang. Qala dakhaltul masjidah, kata Umar Ibn Khattab bercerita, dakhaltul masjidah, saya masuk ke masjid, fa'idhan nasu yang kutuna bilhasa. Fa idzan nas yankutuna bil hasa. Saya masuk masjid, kata Umar, dan saya melihat banyak orang yang termenung sambil menokok-nokok ke tanah. Ya, artinya orang-orang yang dalam kegalauan, kegundahan karena apa yang dialami oleh Nabi, kekacauan pemikiran, artinya ditimpa oleh permasalahan yang sangat besar. Mereka nampak oleh Umar kebanyakannya sedang berfikir, ya, sedang berfikir sambil yang kutu nabil hasa, menokok-nokok atau menggores-gores di tanah dengan kerikil. Dalam masjid menunjukkan bahwasanya masjid Nabi lantainya, ya, lantainya ada kerikilnya. Ada kerikilnya, ada pasirnya, karena memang lantai tanah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat kondisi orang-orang seperti itu sambil berkata, "Wa yaqulun talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'a." Mereka melakukan perbuatan tadi sambil berkata Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Ini yang tersebar. Nabi SAW telah menceraikan istri-istrinya. Lalu وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَا بِالْحِجَابِ, kata Umar melanjutkan ceritanya, kejadian itu sebelum para wanita terutama istri-istri Nabi diperintahkan untuk memakai hijab. Hijab di sini maksudnya cadar. Ya, sebelum turun ayat tentang hijab. Ya. Ya. Sebelum turun ayat tentang perintah berhijab, yaitu bercadar kepada wanita-wanita muslimah, terutama istri-istri Nabi. Kata Umar, faqala Umar, maka Umar berkata, faqultu, ia berkata kepada dirinya sendiri, faqultu la a'lamanna dhalika al-yawma. Saya akan mengetahui sebab itu sekarang ini. Sebab dari Nabi, atau apakah benar Nabi menceraikan istrinya? Kalau ternyata benar, apa penyebabnya? Jadi Umar begitu bertekad, untuk hari ini saya akan ketahui apa hakikat dari berita yang tersebar. Ya. La alamanna dzalikal yauma. Qala, kata beliau bercerita, fadakhaltu ala Aisyah. Maka karena ingin mencari tahu kepastian dan kebenaran berita, atau kalau seandainya itu benar, mencari tahu kenapa Nabi SAW menceraikan istri-istrinya, maka yang pertama kali dijumpainya adalah Aisyah untuk melakukan investigasi, ya, untuk mencari tahu tentang kebenaran berita yang tersebar. Fadakhaltu ala Aisyah, ini sebelum turun apa? Ayat hijab. Fadakhaltu Aisyah ala Aisyah faqultu, maka ketika saya menjumpainya, langsung Umar dengan penuh amarah memarahi, mengungkapkan kata-kata ini kepada Aisyah. Ya binta Abi Bakrin, aqad balagha min sya'niki an tu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah sungguh telah begitu tega kamu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menceraikan kalian? Artinya Umar bin Khattab menyimpulkan bahwasanya itu penyebabnya adalah istri-istri Nabi. Ya, akhirnya ya langsung menuding, begitu beraninya kalian menyakiti Nabi sehingga Nabi menceraikan kalian. Ini kata Umar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun Aisyah menjawab, faqalat mali wa malaka ya ibn al-Khattab. Itu bukan urusan kamu dengan saya, wahai Ibn al-Khattab. Ya, Ibn al-Khattab, Umar, panggilan untuk Umar. Alaika bi'aibatika. Seharusnya yang kamu urus pertama kali anakmu. Ya, termasuk istri Nabi kan anaknya Umar. Kenapa saya mesti kamu datangi? Tanyakan kepada anakmu sendiri. Itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala. Mali wa malak, itu bukan urusan kamu dengan saya, tapi anakmu, coba tanyakan. Alaika bi'aibatika, ya, tanyakan kepada anakmu. Qala fadakhaltu ala Hafsah. Mendengar jawaban Aisyah demikian, maka Umar menjumpai anaknya Hafsah. Fadakhaltu ala Hafsah binti Umar, atau binti Umar. Fakultu laha, maka saya mengatakan kepadanya, ini Umar yang bercerita, ya Hafsah, wahai Hafsah, aqad balagha min sya'niki an tu'dhi ya Rasulullah sallam, apakah begitu buruknya sifat engkau sehingga engkau menyakiti Nabi SAW? Kata Umar kepada anaknya Hafsah, wallahi, ya, demi Allah, laqad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuki. Ya, demi Allah, sungguhnya engkau tahu bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah mencintaimu. Ini kemarahan yang keluar dari mulut atau dari Umar kepada anaknya sendiri. Sampai-sampai dia mengeluarkan kata-kata itu, demi Allah, engkau tahu bahwasanya Nabi sebenarnya tidak menyukaimu. Sekarang engkau yang berulah. Ya, mudah saja dia menceraikan. Ya. Ini orang tua yang perhatian kepada anaknya, ya, ketika terjadi masalah bukan memperkeruh tetapi justru memarahi anaknya. Memarahi anaknya, dia mengatakan kepada Hafsah, engkau tahu bahwa Nabi SAW tidak terlalu mencintaimu dan sekarang engkau berulah. Maka tidak mungkin Nabi tidak menceraikan. Ini kata beliau, walau la ana latallaqaki Rasulullah SAW. Kalau bukan karena saya, maka semenjak dulu Nabi akan menceraikan kalau begini sifatmu. Ya, kata Umar kepada Hafsah anaknya. Fabakat asyaddal buka. Mendengar omelan ayahnya, maka Hafsah menangis sejadi-jadinya. Menangis sejadi-jadinya. Fakultu laha, maka saya bertanya kepadanya, kata Umar, sementara Hafsah sudah menangis karena omelan ayahnya, kemarahan ayahnya, dan di saat itu Umar bertanya kepada Hafsah, fakultu laha, saya berkata kepadanya, aina Rasulullah SAW, sekarang mana Nabi? Ya, dia tidak menjumpai Nabi terlebih dahulu, tapi langsung menjumpai istri-istrinya, dan ketika anaknya dimarahin dan sampai menangis-nangis, lalu dia bertanya, sekarang mana Nabi? Qalat, kata Hafsah menjawab, huwa fi khizanatihi fil mashrubah. Dia berada di tempat pribadinya. Ya. Kalau yang rumah-rumah yang lain itu kan rumah dengan istrinya. Nah, sekarang dia rumah dia sendiri. Rumah Nabi sendiri. Fi ma'al mashrubah. Dia rumahnya rumah panggung. Rumah panggung, agak tinggi. Ya, rumah yang nanti akan ada tangga naik ke atas. Ya. Itulah al-mashrubah, ini kenal dengan rumah panggung. Ya, untuk Nabi SAW beristirahat di sana. Fadakhaltu fa idza ana bi rabahin ghulami Rasulullah SAW. Maka Umar menjumpai Nabi. Ya, menjumpai Nabi, dan dia sebelumnya bertemu di depan rumah Nabi, rumah panggung Nabi itu Rabah, salah seorang sahabat yang dia adalah gulami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budaknya Nabi, namanya Rabah. Ya. Dia jumpai di depan pintu, Rabah sedang menjaga dan tegak di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qa'idan ala, bukan duduk, qa'idan ala uskufatil mashrubah, duduk di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudallin rijlaihi ala naqirin min khasyam, sedang mengulurkan kakinya, karena di atas maka akan menjulurkan kakinya ke bawah, menguntaikan kakinya, duduk di atas anak salah satu dari anak tangga, kemudian kakinya menjulur ke bawah, beruntai ke bawah, dan itu semuanya terbuat dari kayu, yaitu wahuwa jiz'un, yaitu merupakan batang kayu, batang kurma, di mana Nabi SAW menjadikan sebagai anak tangga atau sebagai tangga naik ke atas masyrubahnya. Disitulah Rabah, budak Nabi, berada. Wayan hadiru, dan Umar berkata, fanadaitu ya Rabah, dan saya memanggil dengan suara sedikit keras, ya Rabah, wahai Rabah, gulam tadi, ista'zin li indaka ala Rasulillahi SAW, mintakan saya izin kepada Nabi agar bisa masuk. Jadi dia tidak masuk sembarangan. Ini rumah pribadi Nabi, ya tentu rumah beliau, bukan rumah anaknya. Maka dia meminta kepada Rabah agar menyampaikan itu kepada Nabi SAW. Istazin li indaka ala Rasulullah SAW. Fanadharana Rabahun ila ghurfa, fanadhara Rabahun ila al-ghurfati, thumma nadhara ilayya. Mendengar permintaan saya, maka Rabah menoleh ke dalam rumah Nabi dan juga menoleh kepada saya. Tidak ada jawaban, cuma hanya itu yang dilakukan oleh Rabah. Menoleh ke dalam rumah, mungkin melihat isyarat, atau dia tidak mendapatkan isyarat pemberian izin, maka dia melihat kepada Umar, tetapi tidak ada pemberitahuan apa-apa, hanya melihat dan menatap Umar. Falam yakul syai'an, sementara dia tidak mengucapkan satu kata pun. Thumma qultu, ketika tidak ada jawaban, maka saya meminta kembali, ya Rabah, ista'zin li indaka ala Rasulillah. Saya ulangi kembali perkataan yang sama, dan tindakan dari Rabah seperti yang pertama. Dia melihat ke rumah Nabi, kemudian juga menatap Umar tanpa mengucapkan sekata pun. Thumma rafa'tu sauti, untuk ketiga kalinya maka saya ulang kembali tetapi dengan suara yang agak keras. Saya angkat suara saya. Faqultu ya Rabah ista'zin li indaka ala Rasulullah SAW. Mintakan saya izin kepada Nabi agar saya bisa masuk. Ini tambahannya. Tambahan yang ketiga ini adalah menguatkan suaranya agar dia yakin Nabi mendengar suaranya tersebut. Kemudian ditambahnya lagi, fa inni adhunnu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhanna anni ji'tu min ajli Hafsah. Saya menduga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan saya masuk karena Nabi menduga saya datang untuk membela Hafsah. Ya. Itu kata Umar untuk yang ketiga kalinya. Karena tidak mendapatkan izin dua kali, maka dia sampaikan dengan suara agak keras agar memperdengarkannya kepada Nabi. Saya, kata beliau, merasa Nabi tidak mengizinkan saya karena Nabi menduga saya datang untuk membela Hafsah. Ya. Lalu dia berkata, wallahi, demi Allah, lain amarani Rasulullah SAW bidarbi unuqiha laadribanna unuqaha. Ya. Demi Allah, kalaulah Nabi SAW perintahkan saya untuk memenggal lehernya, saya penggal. Bukan untuk membela saya datang. Kalau Nabi SAW tidak mengizinkan saya, ini luar biasa Umar radhiyallahu ta'ala anha. Saya merasa Nabi tidak mengizinkan karena dia khawatir saya datang untuk membela Hafsah. Tetapi perhatikan, artinya, demi Allah, sungguhnya kalau Nabi menyuruh saya untuk memenggal leher Hafsah, maka saya penggal. Berarti dia datang untuk membela Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Umar, wa rafa'tu sauti, dan saya keraskan suara saya. Fa'auma'a ilayya anirqah. Lalu saya melihat kepada Rabah bahwasanya dia memberikan isyarat bahwasanya saya diperintahkan untuk naik. Ya. Anirqah untuk naik. Fadakhaltu ala Rasulullah SAW, maka saya pun masuk menjumpai Nabi. Wa huwa muttaji'un ala hasirin. Ketika itu dia sedang tidur di atas sehelai tikar. Ya. Tikar yang terbuat dari daun kurma. Ya. Seperti sekarang ini tikar pandan. Fa jalastu fa adna alaihi izarah. Dan saya duduk dekat dengan Nabi. Dan Nabi SAW ketika itu memakai sarungnya, pakaian bagian bawah. Sementara bagian atas, yaitu lengan tangannya itu terbuka. Lengan tangannya terbuka ketika dia sedang tidur berbaring tersebut. Walaysa alaihi ghairuhu. Ketika itu Nabi tidak memakai pakaian yang lain kecuali hanya sekedar sarung. Tetapi sarung menutup perutnya ya, sampai ke bawah. Sementara yang terbuka apanya saja, bagian dada ke atas, dada ke atas itu yang dipakai oleh Nabi dari pakaian. Wa idza al-hasiru qad athara fi jambihi, saya lihat ketika Nabi SAW tidur dan saya melihat apa tikar tadi membekas di badan Nabi. Seperti halnya kalau kita tidur di tikar pandan. Saya seringkali seperti itu ketika kita misalnya berbaring, maka dia membentuk petakan-petakan hasil jalinan tikar pandan tersebut. Itu yang dilihat oleh Umar di badan Nabi. Ya, dilihat oleh Umar di badan Nabi. Qad athara fi jambihi fa nadartu bi basari. Kemudian saya melayangkan pandangan ke rumah Nabi. Fi khizanati Rasulullah SAW fa idza ana bi qabdatin min sya'ir. Dan saya dapatkan hanya ada satu genggam gandum, bukan satu karung, satu genggam gandum yang ada di rumahnya, hampir satu sa, ya, hampir satu sa. Wa mithliha qaradun min nahiyatil ghurfa. Ada lagi yang lain sedikit di ujung yang lain. Wa idza afiqun muallaqun, ya. Qala fabtadarat aina. Melihat kondisi rumah Nabi maka saya menangis. Kata Umar bercerita, melihat rumahnya tidak ada kesenangan, tampak kesenangan dunia di dalamnya, makanan pun hanya sedikit dan tidak ada perhiasan, tidak ada perkakas rumah. Itu yang dilihat oleh Umar di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabtadarat aina, maka saya pun menangis. Qala, melihat Umar menangis, Nabi bertanya, "Ma yubkika ya Ibn al-Khattab?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Qultu, kata saya menjawab, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa ma li la abki?" Kenapa saya tidak menangis? "Wa hadzal hasiru qad athara fi jambik." Ini tikar telah membekas di badanmu. Itikar telah membekas di badanmu. Wa hadhi khizanatuka la ara fiha illa ma ara. Dan ini tempat rumahmu, saya tidak melihat apapun kecuali apa yang saya lihat sekarang ini. Tidak ada sedikit pun kesenangan di dalamnya, kesenangan dunia. Kemudian kata beliau, wa dhaka qaisaru wa kisra fi thimari wal anhar. Sementara di sana Kaisar, ya, penguasa Romawi, Kisra penguasa Persia, hidup dalam di tengah di depannya buah-buahan dan sungai-sungai yang mengalir di dekat di istana-istananya. Sementara engkau seperti ini keadaanmu. Ini yang membuat Umar radhiyallahu taala anhu bersedih dan terharu melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi berkata, "Ya Ibn al-Khattab, ala tarda an takuna lana al-akhiratu wa lahumud dunya?" Tidakkah engkau suka atau ridha kita memiliki akhirat sementara mereka memiliki dunia? Ya, tidakkah kamu suka yang kita dapatkan adalah akhirat sementara dunia silakan mereka menikmatinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu bala," kata Umar, "mau atau benar." Qala wa dakhaltu alaihi hina dakhaltu wa ana aral ghadaba fi wajhihi. Kata Umar kembali kepada cerita awal sebab kedatangannya. Ketika dia pertama kali berjumpa dan naik ke rumah Nabi SAW, yang pertama dilihatnya ia adalah masih membekas kemarahan di wajah Nabi. Ya, masih ada tanda-tanda Nabi SAW marah. Faqultu ya Rasulullah. Maka saya kembali kepada poin atau inti kedatangan atau sebab kedatangan saya kepada Nabi. Ya Rasulullah, ma yashuqqu alayka min sya'nin nisa. Apa yang membuat engkau berat dengan mengurusi wanita-wanita ini? Fa in kunta talaqtahunna, maka jika engkau menceraikan mereka, fa innallaha ma'aka wa malaikatahu wa jibril wa mika'il wa ana wa Abu Bakar wal mu'minun. Jika kamu menceraikan, maka ceraikanlah. Karena engkau tidak sendiri, sungguhnya engkau bersamamu ada malaikat-malaikat Allah, ada Jibril, ada Mikail, ada Abu Bakar, ada saya, ada orang yang beriman. Ya, apa yang membuat engkau bersedih? Apa yang membuat engkau terbebani dengan wanita-wanita itu? Kalau kamu ceraikan, ceraikan sajalah. Bagaimana dia membela Nabi SAW? Karena engkau ketika menceraikan, engkau tidak akan sendiri. ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada saya, ada Umar, ada Abu Bakar dan ada orang-orang yang beriman yang lain. Ya. Wa qallama takallamtu wa ahmadullaha bi kalamin illa rajautu an yakuna Allah yusaddiqu qawli alladhi aqulu. Ya. Dan sedikit sekali atau jarang sekali saya berbicara dan saya memuji Allah dengan pembicaraan tersebut kecuali saya berharap Allah menurunkan ayat Al-Quran mendukung perkataan saya tersebut. Ya. Memberikan dukungan terhadap perkataan saya tersebut. Wa nazalat hadhil ayah ayat at-takhyir. Karena ucapan tadi maka turunlah ayat. Ayat memberikan penawaran kepada istri-istri Nabi yang tadi saya bacakan. Jadi Umar ketika menyampaikan itu dia berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang memberikan pengesahan terhadap ucapannya tersebut. Dan ini seringkali terjadi pada Umar. Ya, seringkali tentang turunnya ayat hijab. Ya, dan ini sudah kita pelajari tentang masalah bab pernikahan, bagaimana Umar radhiyallahu taala an meminta kepada Nabi untuk memberikan hijab pembatas antara istrinya dengan orang-orang yang datang bertamu ke rumah Nabi. Karena dia khawatir yang datang ke rumah Nabi itu kan bukan semuanya orang baik. Sementara rumah Nabi masuk langsung terlihat semuanya seperti rumah yang sekarang ini, dan di rumahnya dengan istri-istrinya begitu, masuk nampak istrinya, nampak semuanya. Maka Umar meminta kepada Nabi untuk memberikan hijab. Maka turun ayat hijab. Idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kemudian juga tentang ini, tentang keputusan terhadap para tawanan Badar, di mana Umar ketika itu mengusulkan untuk dibunuh dan tidak diambil upeti, tidak diambil denda, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mendukung itu, mendukung. Kemudian tentang ini satunya, salah satunya ketika dia sampaikan itu kepada Nabi, ya Rasulullah, masalah perceraian bagimu tidaklah begitu berat. Kalau memang istri-istri menyusahkan kamu, ceraikan, dan jangan kamu khawatir. Dan kamu khawatir tentu malaikat Jibril, Mikail dan saya, Abu Bakar dan orang-orang beriman tetap akan bersamamu. Tidak akan kesepian engkau wahai Rasulullah. Ya, bila mana memang para wanita itu benar-benar menyusahkanmu dengan tuntutan-tuntutannya yang dalam urusan dunia, maka turunlah ayat yang mendukung usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala kepada Nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna. Kemudian Rabb-nya jika dia menceraikan kalian, maka dia mengganti, Allah menggantikan untuknya istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Kemudian turun ayat, wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Ini persis dengan ucapan Umar kepada Nabi, jika kalian berdua yaitu Aisyah dengan Hafsah benar-benar bersepakat, bersekongkol untuk menyakiti Nabi, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penolongnya, penolong Nabi, Jibril dan orang-orang yang beriman yang saleh akan selalu membantu dan memberikan pertolongan kepada Nabi. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan para malaikat setelah mereka semua pasti juga akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini persis dengan ucapan Umar kepada Nabi SAW, jika engkau ceraikan mereka, maka jangan kamu merasa kesepian. Kalau memang itu disebabkan oleh ulah mereka, kata Umar kepada Nabi SAW. Kemudian kata Umar melanjutkan ceritanya, wa kanat Aisyah bintu Abi Bakrin wa Hafsah tadhahara ala sa'iri nisa'in Nabi SAW. Dan ini Aisyah dan Hafsah bersekongkol terhadap istri-istri Nabi yang lain. Faqultu ya Rasulullah atallaqtahunna, dan saya datang kepada dan saya tanyakan kepada Nabi, apakah engkau benar-benar menceraikan istri-istrimu? Ya, apa benar engkau benar menceraikan istri-istrimu? Untuk menjawab berita-berita yang tersebar di luar, bukankah dia mendengar dari di masjid langsung orang mengatakan Nabi menceraikan istrinya, tetapi mereka tidak tahu berita yang pasti. Memang Nabi berpisah, Nabi SAW berpisah, tetapi bukan cerai. Itu yang diminta kepastiannya oleh Umar dengan mengatakan atallaqtahunna apa benar engkau menceraikan istri-istrimu semua? Qala la. Kata Nabi, enggak, saya tidak menceraikannya. Qultu, ya Rasulullah, inni dakhaltul masjida wal muslimuna yanqutuna bil hasa yaquluna talaqa Rasulullah sallam nisa. Kata saya bercerita, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tadi masuk masjid. Di masjid saya melihat orang-orang dalam kebingungan, orang-orang benar-benar dalam kesedihan sambil menggores-gores di tanah, kemudian mereka mengucapkan kata-kata Nabi menceraikan istri-istrinya. Ini yang membuat saya datang ke sini. Fa anzilu fa ukhbirahum. Sekarang saya apakah boleh turun untuk menyampaikan kepada mereka berita yang benar? Annaka lam tutalliqhunna, bahwasanya engkau tidaklah menceraikan istri-istrimu. Qala na'am, kata Nabi, benar, artinya iya, silakan turun menyampaikan berita tersebut. Qala na'am in syi'ta, jika kamu mau. Falam azal uhadithuhu hatta tahassara al-ghadabu an wajhihi. Saya terus berbicara kepadanya, berbicara panjang lebar sampai-sampai saya sudah tidak lagi melihat raut kemarahan tersisa sedikit pun di wajah Nabi. Ya. Jadi Nabi SAW butuh saat itu orang yang berbicara dengannya, yang memberikan dukungan kepadanya. Ini Nabi SAW bagaimana dengan kita? Nabi SAW ketika didatangi Umar, pertama kali Umar melihat wajahnya benar-benar dalam keadaan marah. Kita bisa melihat dan membayangkan bagaimana orang dalam keadaan marah kita datang menjumpainya. Pasti sudah terlihat mukanya masam dan seterusnya. Dan apalagi Umar sebelum masuk ke poin kepada inti pembicaraan, dia langsung membahas tentang perkara yang lain, yaitu tentang bagaimana dia bahkan menangis dengan terharu melihat kondisi kehidupan Nabi, kekurangan Nabi, dan bahkan dia memperbandingkan dengan penguasa Romawi, penguasa Kisra, kehidupan mereka dalam kemegahan, kemewahan, kenikmatan, sementara Nabi SAW sebaik-baik manusia kondisinya demikian, tidak ada dunia di dalam rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah dia masuk kepada inti pembicaraan dan bahkan mendukung Nabi. Kalau kamu ceraikan mereka, jangan kamu khawatir, kami bersamamu ya Rasulullah. Ya, ternyata Nabi tidak menceraikan istri-istrinya. Kemudian dia meminta izin, kalau seandainya saya nanti pergi dari sini, bolehkah saya menyampaikan berita itu kepada semua orang bahwasanya kamu tidak menceraikan istrimu, karena saya mendengar mereka mengatakan Nabi menceraikan istri-istrinya. Lalu terus Nabi berbicara, berdiskusi dengan Nabi, dan Umar tidak meninggalkan Nabi kecuali setelah Nabi terlihat olehnya sudah kehilangan atau sudah hilang raut kemarahan yang ada di wajahnya. Ini kata beliau, hatta tahassara al-ghadabu an wajhihi wa hatta kashara fadhahika. Dan bahkan Nabi SAW akhirnya tertawa karena dengan Umar radhiyallahu ta'ala an, wa kana min ahsanin nasi thagran, thumma nazala nabiyullah s.a.w. wa nazaltu. Akhirnya karena Nabi sudah mulai gembira dan tidak lagi berada di rumahnya, dan Umar sudah berhasil menghiburnya, dan Umar juga telah mendapatkan berita pasti dari kejadian yang ada dalam yang terjadi di rumah Nabi, maka Umar pun turun dan Nabi juga turun. Dan Nabi s.a.w. turun dari rumahnya dan dia pun juga turun. Wa nazaltu atashabbathu bil jiz'i, dan saya turun dengan berpegang kuat dengan tiang yang tadi, dengan tangga yang hanya sebatang pohon kurma tangganya. Saya berpegang dengan kuat. Wa nazala sallallahu alaihi wasallam ka'annama yamshi 'alal ardi ma yamassu ma yamussuhu bi yadayhi. Nabi SAW turun tanpa memegang, kalau kita kan ada tangga untuk pegangannya. Nabi SAW turun begitu cepat dan tanpa memegang pegangan, turun bagaikan dia berjalan di atas tanah yang datar. Sementara saya turun, kalau naik kan lebih mudah daripada turun, maka dia turun dengan berpegangan dengan kuat. Itu bagaimana gembiranya Nabi, bagaimana kemudahan yang didapat oleh Nabi SAW dengan usaha Umar, dan Umar turun dengan penuh kekhawatiran dan dia berpegang dengan kuat ke pegangan-pegangan tangga. Itu yang diceritakan oleh Umar. Faqultu ya Rasulullah innama kunta fil ghurfati tis'atan wa isrina. Sesungguhnya engkau berada di ruang kamu ini selama 29 hari. Memang ini yang dijelaskan bahwa Nabi bersumpah akan berpisah ranjang dengan istrinya selama 1 bulan. Ini dimaksud dengan ilah. Bersumpah untuk pisah ranjang selama 1 bulan. Sementara Nabi turun itu sudah berapa? 29 hari. Ya, sudah 29 hari. Qala inna syahra yakunu 29. Karena Umar menyampaikan pertanyaannya, Rasulullah, sekarang kamu kan masih 29 hari, belum 1 bulan penuh. Ya. Engkau sudah turun. Maka Nabi SAW sungguhnya 1 bulan itu terkadang jumlah harinya 29 hari. Ya, jumlah harinya 29 hari. Maka Nabi SAW pun keluar, faqumtu ala babil masjid fanadaitu bi'ala sauti, maka saya turun dan datang ke masjid dan tegak di pintu masjid. Faqumtu ala babil masjid fanadaitu bi'ala sauti, maka saya berteriak dengan kuat, dengan keras. Ini teriakannya, lam yutalliq Rasulullah SAW nisa. Sesungguhnya Nabi SAW tidaklah menceraikan istri-istrinya. Ini yang diteriaki oleh, yang diteriakkan oleh Umar bin Khattab kepada kaum muslimin. Dan semuanya gembira karena Nabi SAW ternyata tidak menceraikan istrinya. Wa nazarat hadhil ayah, dan datanglah, turunlah ayat ini. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ini ayat dalam surah An-Nisa menjelaskan bila mana ada berita tersebar tentang masalah yang besar, dan kalau hanya sekedar disebarkan akan terjadi fitnah yang besar. Tetapi bagi orang yang berilmu pasti akan mencari tahu sumber beritanya. Makanya Umar langsung menjumpai Nabi SAW, dan itu ayat menjelaskan bahwasanya sikap Umar itu sikap yang sangat bijaksana. Kemudian fakuntu anastambattu dzalikal amra wa anzalallahu azza wa jalla ayatat takhyir, dan saya mengambil kesimpulan, mengambil pemahaman dari ayat tersebut, dan turunlah ayat at-takhyir, memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi untuk mau bercerai atau tetap menjadi istri-istri Nabi. Itu makna yang agak bebas dari hadis yang cukup panjang, cerita dari Umar, dan insyaallah besok akan kita bacakan terjemahan. Akan saya bacakan terjemahan dari hadis ini agar mudah atau lebih mudah kita memahaminya. Karena ada beberapa kata yang ada di sini yang saya tidak mengetahui maknanya. Seperti contoh tadi, dan Imam Muslim juga tidak menguraikan, Imam Nawawi juga tidak menguraikan. Saya coba mencarinya. Seperti qaradhan, kemudian afiqun muallaqun. Tetapi saya simpulkan bahwasanya afiqun muallaq, disimpulkan bahwasanya di rumah Nabi tidak ada perkakas yang mewah-mewah, perkakas yang menjanjikan kesenangan di dalamnya. Ini yang saya pahami, sehingga saya menyimpulkan saja. Ini yang membuat Umar bersedih dengan kondisi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kasyara fadhahika wa hatta kasyara. Kata-kata kasyara ini juga mufradat atau kata dalam bahasa Arab yang tidak saya pahami maknanya, tetapi maksudnya saya paham. Sehingga Nabi Abu Bakar, Umar ketika berupaya untuk menghibur Nabi, akhirnya Nabi SAW bukan hanya hilang kesedihannya, bahkan bergembira dengan Umar sampai beliau bisa tertawa. Ya, jadi Umar begitu luar biasa berupaya untuk menghilangkan kesedihan Nabi SAW, dan dia juga mendapatkan berita yang pasti bahwa Nabi SAW tidaklah menceraikan istrinya. Dan kisah yang sama nanti akan kita dapatkan pada hadis yang kedua di bawah bab ini, juga panjang sekali. Kemudian seterusnya penyempurna pada hadis-hadis setelahnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.